kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur sekalipun kami sudah berbulan-bulan lamanya mengikuti kebaktian secara online, tetapi kami tetap boleh beribadah setiap minggu. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan yang mengingatkan akan tanggung jawab kami sebagai anak-anakmu dan sekaligus pemeliharaanmu atas setiap kami. Tiba waktunya sekarang ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya oleh pertolongan rohmu, baik hambamu yang menyampaikan firman maupun setiap kami yang mendengarkan, kami boleh sekali lagi mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran firman-Mu, bahkan yang kami pahami kemudian kami aplikasikan dan kami wujudkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa memohon supaya Tuhan menenangkan hati dan pikiran kami, karena kami menyadari ketika kami mengikuti kebaktian secara online, khususnya sebagian besar mendengar di rumah masing-masing, mungkin mudah terpecah konsentrasinya oleh hal-hal yang tidak terlalu perlu. Tuhan tolong setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang hati Bapa. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, akan saya bacakan secara perlahan-lahan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacita-Mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita merenungkan satu tema yaitu tentang hati Bapa atau kasih Bapa, maka di dalam bagian firman Tuhan ini yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Bapa telah mengasihi aku. Aku di sini maksudnya Kristus. Maka pada gilirannya kemudian Kristus mengasihi kita semua. Memang ketika dikatakan kamu, di sini yang dimaksud adalah murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi sudah barang tentu juga termasuk kita semua sekarang ini. Dan yang mengejutkan di dalam ayat yang ke-10 kemudian dikatakan, jikalau kamu menuruti segala perintah-Mu, maka kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Maka di sini sebetulnya Tuhan sedang berbicara tentang ketaatan akan suatu peraturan atau firman dalam konteks kita kepada Tuhan. Maka melalui apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-10 ini, sebetulnya kita bisa melihat ada derajat atau beberapa berbeda-beda motif seseorang mentaati peraturan atau firman Tuhan. Motif yang paling rendah adalah ketika seorang mentaati perintah atau ketetapan Tuhan atau peraturan apapun karena takut akibatnya jikalau melanggar dan tidak mentaati. Misalnya takut kena hukuman. Maka motivasi ketaatan akan firman atau aturan-aturan hanya karena takut hukuman, maka ini adalah ketaatan yang levelnya paling rendah. Yang agak lebih tinggi adalah ketika seseorang mentaati peraturan atau firman Tuhan karena ingin mencapai tujuan atau ingin mendapatkan sesuatu yang dia kehendaki. Misalnya, saya taat supaya saya diberkati Tuhan. Saya taat menjalankan semua aturan-aturan kantor supaya saya dipromosikan naik jabatan. Maka ini ketaatan level yang kedua. Dan saya kira kita semua setuju, jikalau kita mengatakan ketaatan yang levelnya paling tinggi adalah ketaatan karena mengasihi. Dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan mentaati perintah-perintah Tuhan bukan karena takut dihukum oleh Tuhan, tetapi karena mengasihi Allah, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, berbicara tentang kasih inilah, maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus dalam hal ini memposisikan dirinya ada di antara dua sisi yang berbeda. Di satu sisi Bapa yang mengasihi dia. Maka sekarang dia yang ada di tengah-tengah mengasihi kita semuanya. Kasih pada umumnya selalu bersifat seperti ini. Kita menerima kasih dan pada gilirannya kita mengasihi orang lain. Kristus menerima kasih daripada Bapa, maka Kristus memberikan kasihnya atau menyatakan kasihnya kepada anak-anak yang dikasihinya. Nah, sekarang ketika berbicara tentang hal ini, kita mulai bertanya, lalu kalau kita dikasihi Kristus dan bahkan juga dikasihi oleh Bapa, apa yang harus kita perbuat? Maka di sini Tuhan Yesus dalam ayat-ayat selanjutnya mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Saling mengasihi dalam konteks ini memang berbicara tentang dengan para murid-muridnya. Kalau kita mau perluas, berarti hendaklah kita saling mengasihi sesama saudara seiman. Jadi inilah tanggung jawab daripada setiap kita. Kita sebagai orang-orang percaya, kita yang tidak lebih baik daripada orang lain, kita juga adalah orang-orang yang berdosa, tetapi dalam keberdosaan kita, kita sudah menerima kasih Bapa yang dikatakan di Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya Bapa saja yang mengasihi kita. Kristus juga mengasihi kita. Sehingga Kristus dalam kasihnya ini rela mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Dalam Injil Yohanes pasal 13 dikatakan, sama seperti Kristus yang mengasihi murid-muridnya sejak semula, demikian juga ia mengasihi sampai akhir. Artinya sampai pada titik harus mengasihi dan bahkan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Tuhan Yesus tetap mengasihi para murid dan juga tetap mengasihi kita. Sementara kita sesungguhnya adalah orang-orang berdosa. Di dalam konteks orang-orang berdosa, sebetulnya kita harus akui tidak cukup syarat untuk menerima pengampunan. Tetapi pengampunan itu kita terima bukan karena syarat yang ada di dalam diri kita. Tetapi pengampunan itu kita terima karena kasih Bapa lebih besar daripada dosa-dosa yang kita miliki. Sampai pada bagian ini kita tentunya ingat akan perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus karena Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudara-saudaraku? 7 kalikah? Dan Tuhan Yesus menjawab, oh, engkau harus mengampuni saudara-saudaramu 77 kali 7. Nah, sosok pada waktu Tuhan Yesus mengatakan harus mengampuni saudara kita 77 kali 7, Tuhan Yesus bukan memaksudkan kita menjadi seperti seorang rentenir. Kemana-mana bawa catatan, oh lu salah kepada saya 1 kali, oh lu sudah 2 kali, bukan itu. Tetapi sebetulnya melalui kalimat 77 kali 7 mengatakan, engkau harus mengampuni semua orang tanpa batas. Enggak usah benar-benar dihitung-hitung. Itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang hamba yang hutang kepada raja 10.000 talenta. Secara singkat itu adalah hutang yang tidak mungkin terlunaskan sekalipun dia bekerja seumur hidup. Tidak mungkin akan terlunaskan. Tetapi hutang itu dihapuskan begitu saja. Inilah kasih Allah Bapa kepada kita. Inilah kasih Kristus kepada kita. Maka itu sebabnya kemudian kita sampai pada satu kondisi di mana lalu pada gilirannya kita sendiri bagaimana terhadap saudara seiman bahkan kepada orang-orang lain. Mari kita lihat. Sama seperti Bapa mengasihi Kristus, maka Kristus kemudian mengasihi kita. Maka kalau kita turunkan, sama seperti Kristus mengasihi kita. Tidak usah sebut Bapa lagi deh. Lalu kepada siapa kita akan menyatakan kasih yang sudah kita terima? Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Tetapi lebih tegas lagi ketika kemudian sampai kepada ayat yang ke-16. Saya akan baca lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi nampaknya pada ayat ini Tuhan sedang berbicara tentang bahwa ada semacam pengutusan. Bukan hanya saling mengasihi dalam kelompok sendiri, tetapi ada satu pengutusan ke dunia yang lebih luas. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi. Kalau mengasihi kepada sesama saudara seiman, mengasihi antara 12 murid-murid Tuhan, tidak perlu pergi. Tetapi sini dikatakan kamu, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Maka di sini adalah satu panggilan, satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengasihi kepada sebanyak-banyaknya orang yang ditemui itu. Sebabnya perlu diutus untuk pergi. Bukan mengasihi anggota keluarga. Bukan mengasihi saudara seiman. Karena itu tidak perlu pergi. Maka di sini jelas berbicara kepada satu dunia yang aspeknya jauh lebih luas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan misi seperti ini dan khususnya pada situasi ketika kita berbulan-bulan sedang menghadapi sebaran COVID-19, maka kita mulai bertanya. Sebetulnya bukankah, atau kita berpikir secara lebih kritis, bukankah dengan kondisi seperti sekarang ini menjadi satu kesempatan bagi menyatakan kasih kita? Sejauh ini berbulan-bulan lamanya sebaran COVID melanda seluruh kota Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, tetapi kita masih boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Mari kita coba pikir. Tentu banyak hal-hal yang menjadi kesulitan kita selama ini. Tetapi kalau kita mau mencoba menghitung-hitung berkat Tuhan sepanjang berbulan-bulan ini tetap tidak terbilang jumlahnya. Kasih Tuhan tetap lebih banyak melampaui kesulitan-kesulitan yang kita alami karena sebaran COVID. Saya percaya itu. Maka dalam pengertian seperti ini, itu sebabnya kita boleh berpikir, bukankah dalam situasi seperti ini menjadi satu kesempatan bagi kita bahwa inilah waktunya kita menyatakan kasih kita kepada dunia yang lebih luas. Ketika sementara ini kita tidak bisa beribadah lagi, setiap minggu di gedung gereja, dibatasi oleh tembok-tembok gereja, justru ini menjadi satu kesempatan ibadah kita yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok ini juga membawa kasih kita tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Kalau berbicara tentang tadi, pergilah supaya aku sudah menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap kita anggap sebagai satu pemberitaan Injil. Maka pertanyaannya, sebelum kita memberitakan Injil, sudahkah kita terlebih dahulu menyatakan kasih? Karena di sini jelas Tuhan Yesus terlebih dahulu berbicara tentang ketaatan untuk saling mengasihi, menyatakan kasih, barulah berbicara tentang pergi dan menghasilkan buah. Ini kalau kita katakan menghasilkan buah itu kita konotasikan atau kita asumsikan sebagai sebuah pemberitaan Injil. Maaf kata, kita kadang-kadang seringkali mempersempit tugas memberitakan Injil hanya dalam konteks secara verbal mengatakan engkau sudah kenal Tuhan Yesus. Saya percaya Injil tidak sesempit itu. Injil adalah kasih. Maka kasih tidak betul pokok utama daripada Injil dalam Kristus Yesus adalah keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus. Tetapi Injil bukan hanya itu saja. Kasih sangat luas aspeknya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan beberapa contoh di dalam Perjanjian Lama, bahkan sebetulnya kita melihat bahwa Allah yang mengasihi kita juga adalah Allah yang mengasihi dunia. Baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Misalnya dalam khotbah dan pelayanan Tuhan Yesus awal-awal yang mulai melayani, yang ditata dalam Injil Matius, Tuhan Yesus secara terang-terangan berkata, sama seperti Tuhan menurunkan hujan untuk semua orang, memberikan sinar matahari kepada semua orang tanpa memperdulikan dia anak-anak Tuhan atau bukan, maka ayat-ayat dan kalimat-kalimat seperti konfirmasi Tuhan Yesus atas kalimat ini untuk menyatakan Bapa mengasihi dunia. Itu sebabnya tadi dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia. Maka di dalam pemahaman seperti ini, kita sebagai orang-orang Kristen harus memahami hati Bapa yang mengasihi dunia. Di dalam pemahaman seperti ini, itu sebabnya saya juga mau mencoba membawa kita berpikir lebih luas, memahami teks-teks Alkitab dengan lebih mendalam. Dalam Injil Lukas pasal 15 misalnya dicatat tentang tiga perumpamaan secara berturut-turut disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan pertama, ada seorang gembala mempunyai 100 ekor domba. Lalu dicari dengan cara meninggalkan 99 ekor di padang gurun mencari yang satu. Tetapi inti daripada perumpamaan pertama mau berbicara begitu gembala ini mengasihi domba yang terhilang. Masuklah kepada perumpamaan yang kedua. Perumpamaan kedua adalah berbicara tentang seorang perempuan mempunyai 10 dirham, hilang satu juga dicari sampai ketemu. Dan dua perumpamaan ini berturut-turut ditutup, demikian juga sukacita seluruh malaikat di surga karena seorang berdosa bertobat. Sampailah pada perumpamaan ketiga. Ada seorang bapak mempunyai dua orang anak. Dan mari kita perhatikan, unik sekali. Terjadi semacam anti-klimaks. 100 ekor domba hilang satu, berarti hilang 1%. Dicari sampai mendapatkannya. 10 dirham hilang satu, berarti hilang 10%. Masih dicari sampai ketemu. Sekarang seorang bapak punya dua anak, hilang satu, hilang 50%. Dan yang hilang adalah anak. Bukan cuma domba, bukan hanya duit. Enggak dicari. Tetapi kita seringkali mau mengatakan ini bicara soal kasih Allah menanti orang berdosa untuk pulang ke rumahnya. Seringkali perumpamaan yang ketiga dikatakan bapak menanti anak yang bungsu untuk pulang. Betul. Tetapi tekanan daripada perumpamaan ketiga justru berbicara kakak yang tidak memahami hati sang ayah. Sang kakak tidak pernah memahami bahwa sebetulnya setiap hari ketika bapaknya dari pagi sampai petang berduduk-duduk atau mungkin bahkan berdiri di depan pintu sambil melihat kejauhan, hatinya rindu, hatinya menantikan sang adik pulang ke rumahnya. Tetapi sang kakak dengan begitu santai setiap hari melakukan pekerjaan dia di ladang, sibuk dengan urusan pribadinya. Karena dia tidak memahami hati Bapa. Jadi perumpamaan ketiga sebetulnya berbicara tentang kakak sulung yang tidak mampu memahami hati Bapa yang rindu adiknya segera pulang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita berani berbicara tentang hati Bapa pada hari ini, mari kita mulai berpikir, apakah kita sebetulnya sebagai orang Kristen ternyata tanpa disadari asik dengan segala kegiatan-kegiatan kita di dalam rumah, aktivitas-aktivitas gerejani, hal-hal yang sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah aturan baku yang namanya gereja harus ada begini-begini begitu, tetapi akhirnya lupa bahwa ada adik bungsu yang kelaparan di luar rumah. Sosok saya percaya pada situasi seperti sekarang ini, ketika kita tidak memungkinkan beribadah secara fisikal datang ke gereja, tetapi pada saat yang sama bukan berarti hal ini membuat gereja kehilangan kesempatan untuk menyatakan kasih. Justru dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, kreativitas dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, kita mampu seharusnya menyatakan kepedulian kita kepada dunia, sama seperti Bapa peduli kepada dunia ini. Saya juga mau mencoba mengutip kisah-kisah pada Perjanjian Lama. Dalam hal ini misalnya pada waktu dikatakan kejahatan orang-orang Nineve sudah sampai ke hadirat Allah, maka Allah mengutus Nabi Yunus untuk memberitakan berita tentang pengampunan Tuhan. Tetapi sayang sekali Yunus sampai di kota Nineve bukan menyampaikan berita tentang pengampunan Tuhan, tetapi hanya menyampaikan 40 hari lagi kota Nineve akan ditunggang balikan. Tetapi bahwa pada akhirnya dikatakan Tuhan membatalkan hukuman yang sudah disampaikan oleh Nabi Yunus, yang dikatakan 40 hari lagi kota Nineve akan ditunggang balikan dan Tuhan membatalkan itu karena seluruh penduduk kota Nineve bertobat. Maka kita mendapatkan satu ayat di mana ketika Yunus sendiri tidak mengerti, Tuhan kenapa hal seperti ini engkau lakukan? Aku sudah datang jauh-jauh, tadinya aku tidak mau, tetapi engkau memaksa aku sampai ke Nineve. Dan sekarang setelah sampai di Nineve, aku sudah menyampaikan berita tentang penghukuman. Kenapa hukuman itu dibatalkan? Dan jawaban Tuhan begitu tegas. Yunus, Yunus, jika engkau mengasihi pohon jarak yang cuma tumbuh satu hari, kemudian mati pada satu hari juga, bagaimana mungkin aku tidak mengasihi seluruh penduduk kota Nineve dengan 120 ribu anak orang yang tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri? Saya percaya tugas kita sekarang ini bukan mencoba berpikir kenapa sebaran COVID terjadi di seluruh dunia. Apakah ini hukuman Tuhan? Bukan itu tugas kita. Tugas kita yang utama adalah dalam situasi seperti ini, kepedulian macam apa yang boleh kita nyatakan untuk sekitar kita. Karena kita percaya bahwa Allah pada hakikatnya tidak menghendaki peristiwa-peristiwa kesulitan dialami oleh orang-orang yang dikasihinya. Dan orang-orang yang dikasihinya jangan dipersempit hanya sebagai umat pilihannya toh. Saya percaya seperti Tuhan memberikan matahari kepada semua orang, maka Tuhan pun pada hakikatnya tidak menghendaki hal ini terjadi. Tetapi jikalau itu terjadi, kita tidak perlu terlalu serius memikirkan apa sebetulnya maksud Allah di balik semuanya itu. Itu bukan urusan kita. Jikalau kita mengasihi Allah, jikalau kita memahami hati Bapa, maka tugas kita adalah sekarang menyatakan kasih itu. Syukur-syukur melalui apa yang kita lakukan kepada dunia sekitar kita ini, mereka mulai melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Dan kasih itu dinyatakan melalui kita, anak-anak-Nya. Setiap kita yang memahami hati Bapa pasti prihatin dengan kondisi sekarang ini. Dan pada waktu setiap kita prihatin dengan kondisi sekarang ini, pasti didorong untuk melakukan sesuatu yang mewujudkan, yang menyatakan perbuatan kasih yang harus kita lakukan dan yang harus kita nyatakan sebagai orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, pada ibadah pada pagi sehari ini ya Tuhan, kami boleh sekali lagi diingatkan. Jangan sampai kami ini menjadi orang-orang Kristen yang terus-menerus hanya terjebak kepada pertanyaan kenapa Tuhan mengizinkan sebaran COVID-19 terjadi. Dan di dalam situasi seperti ini ya Tuhan, sampai kapan ini akan berlangsung dan sampai kapan baru akan berhenti. Mungkin ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang paling perlu. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan justru adalah di dalam situasi seperti ini menjadi satu kesempatan bagi setiap kami untuk mengasihi satu dengan yang lain, menyatakan kepedulian satu kepada yang lain, bahkan juga kepada siapapun juga yang Tuhan hadirkan di hadapan kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami sudah menerima kasih-Mu. Maka sekarang pada giliran kami, kami harus mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, dan biarlah apa yang kami dengar ini sekali lagi membuat hati kami limpah dengan kasih Bapa, membuat kami memahami kasih Bapa, memahami hati Bapa, dan kemudian kami mulai melakukan apa yang harus kami lakukan demi kami mengasihi Bapa dan juga demi kami mengasihi sesama kami. Tolong setiap kami Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan, yang memberkati setiap kita dan mengingatkan setiap kita.